nulzimukumuha wa antum laha karihun. Bagaimana? Rahman. Emang gak perlu ditandain. Yang gini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن أرزمكموها وأنتم لها كارهون هذا القرآن ويا قوم لا أسألكم عليه ما عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وهاي قومك لا أسألكم عليه مالا وهاي قومك sungguhnya aku tidak meminta terhadap dakwahku ini kepada kalian uang, harta, makanan, minuman. Ya, misalnya yang ngaji harus patungan, bayar uang untuk ustadznya, untuk kiainya, untuk dakwahnya diundang sekian juta. Para ambiya tidak seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh para ambiya, mereka malah berdagang, tidak malah memberatkan siapa? Hah? Umatnya. Ya. Nah, ya walaupun di sisi yang lain kalau misalkan ada yang ngasih labas, tapi kalau untuk ya ditekan bahkan justru malah memberatkan. Bahkan justru kamu punya mobil enggak? Punya motor enggak? Kamu percaya kepada Allah enggak? Sini motornya, sini mobilnya. Kamu punya rumah enggak? Sini rumahnya. Itu merampok. Dipaksa harus keluar. Dengan berdalih infak sedekah. Apalagi itu lebih memberatkan. Yang tidak seperti itu aja kadang umat itu merasa. Ya lebih-lebih kalau sudah ditodong, ditodong. Kamu beriman pada Allah enggak? Kamu percaya enggak Allah bakal ganti? Iya, semua percaya. Tapi caranya tidak seperti itu. Tidak seperti yang Anda memaksa kepada nam mad'u kepada kaum muslimin. Ya, para ambiya untuk mendapatkan uang atau penghasilan, gimana caranya? Yamsuna fil aswaq, berjalan di pasar. Ngapain jalan di pasar? Ya jual beli. Jual beli, bisa jual, bisa beli. Bisa beli, bisa jual. Berdagang. Ya, Nabi Muhammad pergi ke Syam. Ngapain? Hah? Dagang. Ini Nabi. Kalau Ustaz dagang boleh? Ya boleh. Nabi aja dagang. Apalagi Ustaz. Siapa Ustaz? Jauh kedudukannya di bawah Nabi. Gak ada apa-apanya. Boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Terlalu ekstrim. Mengatakan Ustaz sibuk dagang. Ya emang dagang mah sibuk. Lah kamu. Untuk menghidupi keluarganya harus dagang. Namanya dagang ya sibuk. Gak mau sibuk ya tidur. Gak sibuk gitu. Urusan dunia ya sibuk. Bukan artinya melalaikan dakwahnya. Tidak. Ya. Nah, boleh buat kamu, gak boleh buat aku. Atau sebaliknya. Boleh buat aku, gak boleh buat kamu. Bilang aja ke yang lain. Fulan sibuk, fulan ini. Padahal dia juga lebih sibuk. Dia juga lebih menelantarkan ilmu. Atau di sisi yang lain daripada. Nah, menekan kepada umatnya. Uang. Kafaah dan yang semisalnya lebih memberatkan kepada umatnya. Ini juga kan tidak benar seperti itu. Para anbiya juga berdagang ya secukupnya. Ya namanya ketika berdagang ya sibuk. Ketika berdagang transaksi ya sibuk. Mana ada transaksi gak sibuk. Tapi bukan artinya menelantarkan dakwahnya. Tidak. Tetap sholat. Dakwah, taklim, jalan terus. Ya ketika berdagang ya memang sibuk. Ya apalagi transaksi. Urusan dunia. Nabi Daud. Apa? Hah? Pandai besi. Bikin besi, pedang, apa? Sibuk gak? Ya sibuk lagi bikin. Ya sibuk bikin besi, bikin tameng, bikin pedang, bikin ya, sibuk lah. Gak mungkin bikin besi lah sambil ngopi. Nah, bisa aja nyeruput-nyeruput. Ya, zaman sekarang bukan seperti itu. Zaman sekarang lebih canggih lagi pakai mesin. Ya, ketika bekerja ya sibuk. Ya, ketika berdakwah ya berdakwah. Kadang ada tipe orang-orang yang terlalu semua disudutkan. Padahal dia juga lebih sibuk, dia juga lebih meninggalkan dakwah. Dia sendiri menelantarkan dakwah. Ya. Intinya orang ini memang boleh untuk dia ya orang lainnya tidak boleh. Nah, ada tipe orang-orang seperti ini dengan menang sendiri. Tapi syahid di sini para anbiya itu tidak memberatkan kepada siapa? Umatnya, kepada kaumnya. Nah, tidak memberatkan pada kaumnya. La as'alukum alaihi min mali. La as'alukum alaihi malan. Aku tidak meminta uang, harta pada kalian terhadap dakwahku ini. Fatastathqilun al-maghram. Sehingga kalian merasa berat. Para anbiya coba lihat. Nabi dan Rasul. Tidak mendekatkan, tidak menekankan. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang tarifnya sekian. Manggil Ustaz ini tarifnya sekian. Ustaz yang viral tarifnya berapa? 100 juta. Ini kan memberatkan. Gak usah 100 juta. Sekian juta saya sudah memberatkan. Nah, ya kalau mau harta uang ya berusaha bagaimana para anbiya dan rasul. Ya, berusaha. tijarah, berdagang. Nah, habis siapa lagi? Zakaria, apa? Tukang kayu, paham masalah kayu, keterampilan kayu, bikin kayu ini itu. Karena najaron, najar tukang kayu, pandai kayu. Ya kayu bisa dibentuk, ini bentuk itu. Ya, untuk mencari apa? Nafkah, nafkah. Ini para ambia. Ya. Nah kita bukan nabi, bukan apa. Ya berdagang lah, berusaha lah. Punya nah, keterampilan sebagaimana para ambia juga punya keahlian. Pandai besi, pandai kayu, berdagang. Masing-masing yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, sehingga tidak memberatkan kepada siapa? Umatnya. Tidak memberatkan pada umatnya. In ajri illa 'alallah. Falaku ganjaranku hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Wa kaannahum talabu minhu tarbul mu'minin ad-du'afa. Sehingga seakan-akan orang-orang yang lemah ingin diusir oleh mereka, oleh orang-orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Atau ada lagi jenisnya, orang kaya diperbaiki, dilayani ketika orang-orang du'afa, orang-orang lemah, dia biarkan, dia cuekin, dia acuh tak acuh terhadap orang-orang tidak memiliki harta. Nah, ketika orang yang memiliki kekayaan, oh gimana kabarnya, bakhair, sehat. Ya. Ketika orang-orang masyakin, orang-orang du'afa, anak sibuk. Sibuk. Ya. Ada jenis yang seperti ini. Allah musta'an. Ya. Faqala lahum wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Maka dijawab, aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Ya. Artinya beriman baik orang kaya maupun miskinnya, orang lemahnya enggak punya penghasilan misalkan. Diusir. Wah. Nah. Fulan lemah, enggak punya penghasilan, enggak punya harta. Udahlah jangan ngaji di sini misalkan. Ini hanya khusus orang-orang kaya misalkan. Ya tidak seperti itu. Ya. Ini pun di zaman para anbiya dan rasul ada. Ya. Nah, maka dijawab, aku tidak akan mengusir terhadap orang-orang yang beriman. Artinya, baik orang yang beriman miskin, lemah, atau memiliki kekuatan, ya tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma yang bagi li alla wa la yariq bi dzalik bal atlaqam bir rahm wal ikram wal izaz wal azam. Tidak sepantasnya bagiku untuk mengusir mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman dari kalangan yang lemah. Nah, tidak dipilah-pilih, ini kaya, ini miskin, ini ada penghasilan, ini enggak ada penghasilan. Nah, tetap disambut, ya disambut, dimuliakan, diagungkan, sebatas pemuliaan dia keimanan kepada Allah. innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Allah. Famusibuhum ala imanihim wa taqwahum jannatin na'im, dan mereka pasti akan diberikan ganjaran balasan terhadap keimanan mereka, ketakwaan mereka dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Walakinni arakum qauman tajhalun, tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang bodoh. Aizamuruni ta'murunani bitarri awliya illa wa ba'dihim anni, kalian memerintahkanku untuk mengusir para wali-wali Allah, orang-orang beriman, walaupun mereka lemah, walaupun mereka adalah orang-orang yang miskin, enggak punya apa-apa. Jangan, jangan diusir. Ya. Misalkan, oh pondok ini hanya khusus pondoknya para sultan. Ya. Nah, tidak seperti itu. Dakwah para anbiya dan rasul tidak seperti itu. Tidak milah-milih atau tidak hanya mau dia miskin, mau dia kaya, mau menuntut ilmu, belajar, ya disambut, tetap disambut, tidak dipilah-pilih. Oh ini mobilnya bagus, oh ini punya gerobak doang misalnya. Ya. Nah. Allahul musta'an. Dan ini ada yang seperti itu. Nah. Sehingga kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, haitsu ta'murunani bi tardi awliya illa wa ba'dihim anni. Kalian memerintahkan, nyuruh kepadaku untuk mengusir orang-orang yang beriman, yang lemah, yang miskin, yang enggak punya apa-apa, disuruh diusir para wali-wali Allah. Ya. Tetapi kalian malah menentang al-haq. Wahai ra'aytum al-haq annam atba'u. Wahai istadlaltum ala butlan al-haq biqaulikum inna basharum inni basharum mislukum. Wa inni laysa lana 'alaykum min fadl. Kalian juga beralasan. Ya, bahwasanya yang membawa dakwah adalah manusia biasa seperti kalian. Dan kalian juga beralasan. Wa inna laysa lana 'alaykum min fadl. Kalian dengan kami itu sama saja, tidak ada bedanya, tidak ada kelebihannya. Nah, ini alasan-alasan seperti ini dari dulu sudah ada. Alasan-alasan seperti ini dari dahulu kala sudah ada. Beralasan dengan dunia, beralasan dengan kalian sama, beralasan dengan ini dan itu yang tadi disebutkan. Nah, sedari dulu, dari zaman dahulu sudah ada. Nah, disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Nah, Allahumma sta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.